Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'd, wa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muddasatuha fa inna kulla muddasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Fa ya ibadallah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan pelajaran kita insyaallah pada bab ke-50, babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat Al-A'raf 190. Yakni bab ini disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan, yang dimaksud dengan bab ini adalah bayan anna ta'bidal asma li ghairillah syirkun. Bab ini menjelaskan bahwa ta'bid al asma, penamaan dengan nama yang diperhambakan untuk selain Allah, itu perbuatan syirik. Penamaan dengan penghambaan kepada selain Allah seperti Abdul Uzza. Seorang diberi anak, diberi nama Abdul Uzza, Abdul Manat, Abdul Ka'bah. Ini penamaan dalam penghambaan kepada selain Allah, dan ini termasuk syirik. Yunafi kamalat tauhid, yang akan menghilangkan kesempurnaan daripada tauhid. Barakallahu fikum. Lalu dibawakan dalil oleh Syekhul Islam, surat Al-A'raf ayat 190. Dan pada pertemuan yang lalu kita sedang membacakan ayat sebelumnya agar sempurna apa yang akan kita baca dari ayat. Apa ayat sebelumnya? Alladzi huwa alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, dialah Zat yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Apa yang dimaksud dengan jiwa yang satu? Ada dua kaul, yakni jiwa yang dimaksud adalah Adam alaihissalam. Adapun yang kedua, jiwa yang dimaksud adalah al-jins. Allah menciptakan kalian dari jenis kalian itu sendiri, yakni manusia. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam surat Ali Imran 164, laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah menganugerahkan kepada kaum mukminin. Apa nikmat yang Allah berikan kepada kaum mukminin? Id ba'atsa fihim rasula. Ketika Allah mengutus di tengah mereka seorang rasul, yakni Muhammad SAW, min anfusihim, dari jenis mereka sendiri, yakni dari jenis manusia. Itulah makna nafsi wahidah. Lanjut ayat, wa ja'ala minha zaujaha, dan Allah jadikan dari jiwa itu pasangannya. Dari jiwa itu pasangannya, yakni dari pasangan manusia. Untuk apa Allah menciptakan manusia punya pasangan dari kalangan manusia itu sendiri, bukan dari bangsa jin atau hewan? Tapi Allah pilih pasangan laki-laki dengan pasangannya wanita. Kenapa yang dipasangkan bukan jin atau hewan? Allah katakan pada ayat berikutnya, liyaskuna ilaiha, agar jiwa itu mendapatkan ketenangan dari pasangannya. Sukunur rajul ila zaujati, ketenangan suami kepada istri, zahirun, itu nampak, min amrain, dari dua sisi. Yang pertama, awalan di anna bainahuma minal mawaddati warahmah. Yang pertama, seorang lelaki dipasangkan jodohnya dengan kaum wanita, naam, agar mendapatkan ketenangan. Di antara keduanya berupa mawaddah. Apa itu mawaddah? Rasa cinta. Laki-laki dijadikan oleh Allah pasangannya wanita, dan akan tumbuh mawaddah, rasa cinta, warahmah, dan kasih sayang. Cinta kasih sayang antara laki-laki dan wanita, suami istri, mayaqtadil insan al insu wal itminan wal istiqrar, perkara yang akan menjadikan seorang manusia mendapatkan itminan, ketenangan jiwa, wal istiqrar, kekokohan jiwa, hidupnya akan tenang, hidupnya akan nyaman, dan hidupnya akan stabil, kokoh, mengarungi kehidupan, ketika suami istri membangun mawaddah warahmah, seperti dalam ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Di antara bukti adanya Allah Allah jadikan kalian pasangannya adalah dari kalangan istri kalian. Azwaja, ada pasangannya. Untuk apa? Agar kalian mendapatkan, bisa menempatkan as-sukun, mendapatkan ketenangan, kedamaian hidup dengan adanya pasangan itu. Dan Allah jadikan suami istri ini mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Itulah barakallahu fikum nikmat yang besar Allah jodohkan laki dan wanita, dan Allah berikan kepada mereka dengan sebab perjodohan tadi, mawaddah dan rahmah. Yang kedua, sukun min haitsu syahwat. Seorang laki-laki mendapatkan ketenangan, bisa mendapatkan dari sisi syahwat. Naam, kaum laki-laki ketika melihat kaum wanita bisa muncul syahwat. Dan ini adalah apa yang Allah ciptakan pada jiwa manusia. Zuyina linnas hubbus syahawat minan nisa. Dalam surat An-Nisa, zuyina linnas, Allah telah jadikan sesuatu yang indah bagi manusia. Apa itu? Hubbus syahawat, cinta dengan syahwat. Siapa yang pertama? Minan nisa, yakni kaum wanita. Allah ciptakan pada jiwa laki-laki hubbus syahawat minan nisa. Demikianlah nikmat yang Allah telah ciptakan pada fitrah manusia. Wa hadza sukunun khass. Ini adalah ketenangan yang didapatkan secara khusus. La yujad lahu nadhir. Yang tidak akan didapatkan yang sebanding. Naam, seorang suami mencintai istri, barakallahu fikum, ini adalah fitrah yang muncul, tidak ada yang bisa menandinginya. Mungkin kita mencintai saudara kita seperjuangan, senasib, teman kita, namun tidak ada rasa tenang yang didapat bagi seorang suami kecuali ketika menemukan pasangannya. Hadihi fitrah yang Allah jelaskan dalam ayat tadi, hatta bainal wa ibniha, sampai-sampai tidak bisa dibandingkan kecintaan seorang ibu kepada anaknya. Hakada, ketenangan yang didapat secara khusus bagi laki-laki ketika bertemu dengan pasangannya. Dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak didapat ketika dia bertemu dengan selainnya. Iya, makanya Rasul alaihi salatu wasalam menyuruh kepada para sahabat, ketika itu Nabi sedang keluar dari rumahnya, dan ketika itu melihat ada laki perempuan lewat, lalu Rasul masuk ke dalam rumahnya dan mendatangi istrinya. Dan kemudian Rasul alaihi salatu wasalam keluar dalam keadaan sudah mandi junub dan mengatakan kepada para sahabat, apabila kalian ra'at al-mar'ata, melihat seorang wanita, dan wajada fi nafsihi syai', muncul sesuatu di dalam jiwanya, yakni syahwat, falyati ahlah, dia pulang datangi istrinya. Kenapa? Fa innahu yaruddu ma fi nafsi, karena itu akan mengobati apa yang muncul di dalam jiwanya, betul-betul menjadi obat yang menenangkan jiwa laki-laki. Tidak ada obat yang mujarab mengobati syahwat bagi suami, datangi istrinya yang halal. Hakata ketenangan yang didapatkan yang kedua. Makanya Islam sangat indah. Islam mengetahui kondisi kaum laki-laki yang tidak merasa cukup dengan satu wanita. Allah Maha tahu. Makanya dalam ayat, fankihu ma tabalakum minan nisa masna, maka nikahilah oleh kalian wanita yang kalian cintai, wanita yang tabalakum, kalian merasa senang dengannya. Berapa kata Allah? Masna, dua. Wasulasa, tiga. Waruba'a, empat. Fa in khiftum ala ta'dilu fawahida. Namun kalau kalian takut tidak bisa bersikap adil dalam memberi nafkah kepada istri yang dua, yang tiga, yang empat, satu. Satu. Begitulah keindahan Islam. Allah mengetahui keadaan jiwa anak Adam. Barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh, liyaskunu ilaiha. Di sini lam disebut lamu ta'lil, agar kalian bisa mendapatkan ketenangan, ilaiha likauniha min jinsih, karena pasangannya dari jenis manusia, au minan nafsil muayyanah, atau jiwa tertentu tadi. Naam, sehingga seorang akan mendapatkan ketenangan hidup ketika dia mendapatkan pasangannya. Naam. Lanjut ayat, falamma takhasyaha, maka setelah dia, yani suami, takhasyaha, menjimai istrinya. Lihat di sini kalimat yang itu secara jiwa yang selamat berat menyebutkannya. Apa itu? Sesuatu yang tabu, sesuatu yang malu kita menyebutkannya, berhubungan suami istri. Allah sebut dengan bahasa yang indah. Apa itu? Falamma tahosyaha. Tahosyaha di sini ai jama'aha, suami mendatangi pasangannya. Kenapa demikian? Kenapa Al-Quran begitu indah mengungkapkan sesuatu yang orang itu malu menyebutkannya? Seorang melakukannya saja malu, harus tertutup. Tidak boleh di situ dia melakukannya dengan terbuka ada orang lain. Iya, suatu yang tersembunyi ketika melakukannya, suami mendatangi istrinya. Makanya dalam Quran dengan bahasa tahosyaha ay jama'aha. Wa ibaratul Quran wa sunnah takniyatun anil jima'. Ungkapan Quran dan sunnah di dalam mengungkapkan istilah berhubungan suami istri itu ada beberapa kalimat. Yang pertama ini tahosyaha, suami mendatangi istrinya dan bersungguh-sungguh melakukannya. Tahosyaha. Dalam surat An-Nisa 43 Al-Qur'an membahasakannya dengan lamasa. Aulamastumun nisa, di antara hal yang membatalkan wudu. Di antara hal yang membatalkan wudu. Apa kata Allah? Aulamastum an-nisa. Atau kalian lamasa. Apa arti lamasa? Secara bahasa lamasa menyentuh. Suami menyentuh istrinya. Laki-laki menyentuh perempuan. Lamasa. Namun lamasa di sini kata Ibnu Abbas adalah jama'a. Apa jama'a? Yani ketika orang wudu, selesai wudu dia menggauli istrinya, batal wudunya. Hakadha tafsir Ibnu Abbas. Adapun Imam Syafi'i rahimahullah memaknakan lamasa, ya lamasa menyentuh, menyentuh batal wudunya. Namun pendapat yang sahih adalah pendapat jumhur. Apa itu lamasa? Menjimai. Jadi kalau orang wudu lalu mendatangi istrinya, menggaulinya, batal wudunya. Maka dia harus mandi dulu, mandi junub. Adapun kalau menyentuh dalam pengertian tidak sampai keluar air maninya atau sesuatu yang keluar karena syahwatnya, ini tidak batal. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Apa dalilnya? Ummu Salamah bercerita bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam tawaddoa, berwudu. Summa qabbala ba'dha nisa'ihi. Lalu Nabi mencium, mencium sebagian istrinya. Lalu beliau sholat. Berarti menyentuh istri di sini tidak menjadi sebab batalnya wudu seseorang, kecuali kalau dia mencium mubasyarah sampai keluar sesuatu dari jalan depan, maka ini kata Syekh Utsaimin batal wudunya. Namun kalau tidak sampai, cuman menyentuh, tidak batal. Ini riwayat Ummu Salamah. Demikian pula Aisyah radhiyallahu anha di dalam Sahih Bukhari menceritakan ketika beliau sholat di dalam kamarnya dan Rasulullah SAW sholat di dalam kamar Aisyah, ketika Nabi mau rukuk sujud, beliau memegang kaki Aisyah. Maka Aisyah menekuk, menekuk kakinya, memberi kesempatan Nabi sujud di tempatnya. Ini menunjukkan kamar yang sangat sederhana. rumah Rasul alaihi salatu wasalam yang sangat sederhana. Karena dalam kondisi gelap. Demikian pula ketika Rasul alaihi salatu wasalam salat di kamar Aisyah. Maka Aisyah terbangun dan menyentuh kakinya Nabi dalam kondisi sedang sujud. Dan beliau dapatkan kakinya tegak, tegak lurus, telapak kakinya tegak lurus, dan beliau memegang telapak kakinya. Kalau seandainya wudu jadi batal, niscaya Rasul alaihi salatu wassalam membatalkan wudunya, mengulangi wudunya, tapi dia terus sholat sampai selesai. Itulah kalimat yang kedua. Yang ketiga, Al-Quran mengistilahkan dalam surat An-Nisa 23 dengan kalimat dukhul. Dukhul. Apa itu dukhul? Masuk. Ini kinayah hubungan suami istri dengan ungkapan dukhul. Allati dakhaltum bihinna. Perempuan-perempuan yang kalian telah mendukhul mereka. Lihat. Tidak vulgar. Apa vulgar? Yani, tapi bahasanya indah. Dakhaltum bihinna. Kalian masuk. Apa nih maksud? Maksud masuk di sini adalah hubungan suami istri. Barakallahu fiik. Yang keempat, dengan istilah afdoh. Afdoh. Waqad afdoh ba'dukum ila ba'din. Sungguh afdoh, telah bergaul, telah bercampur antara suami dan istri. Di sini pula digunakan dengan kalimat afdo. Ada empat ya kalimat ungkapan hubungan suami istri dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran, demikian pula dalam sunnah. Sungguh indah kalimat yang dipakai ketika seorang melakukan dosa berzina. Ketika itu Nabi bertanya, apakah kamu melakukannya seperti timba masuk sumur? Lihat. Maksud Nabi mengungkapkan kalimat hubungan suami istri. Ya. Apakah betul-betul kamu lihat sendiri ketika orang itu menuduh berzina? Kamu lihat sendiri sebagaimana timba masuk ke dalam sumur? Hah? Ini kalimat yang dipakai oleh Rasul alaihi salatu wasalam dengan kinayah. Ka'anal istihya, seolah hal yang malu. Min dikrihi bisarih ismihi, penyebutan secara terus terang dengan namanya. Amrun fitriyun, ini perkara yang fitrah. Orang yang fitrahnya masih bersih ketika mengungkapkan bahasa-bahasa tersebut dengan ungkapan yang seperti tadi. Wali anna tiba'a salimata, juga karena tabiat orang yang masih selamat. Takrohu antadkuru hadasyai bismihi, jiwanya mengingkari, benci menyebutkan perkara ini sesuai dengan namanya. Illa idza da'at al-hajja ila dhalik, kecuali hajat membutuhkan untuk disebut dengan nama secara terus terang. Fa innahu qad yasrah bihi. Kadang Nabi alaihi salatu wasalam mengungkapkan dengan bahasa yang vulgar, terang-terangan, karena dibutuhkan. Kama fi qaulihi, sebagaimana di dalam sabda Rasul alaihi salatu wasalam kepada sahabat Ma'iz. Bagaimana Ma'iz? Dia mengaku berzina. Dia berzina dan mengaku berzina. Ini keimanan kaum mukminin. Berbuat dosa dan mengakui perbuatan dosanya. Dan Ma'iz ingin diberikan hukuman oleh Rasul alaihi salatu wasalam di dunia. Minta diberikan hukuman, tobatnya di dunia diberi hukuman, dirajam. Maka Ma'iz qad aqarrahu, mengakui indahu, di sisi Nabi bizina, mengaku telah berzina. Maka Nabi bertanya, aniktaha, aniktaha, apakah kamu telah melakukan zina dengan perempuan itu? Layukna, di sini Nabi tidak pakai kalimat kinayah, betul-betul kalimat yang sharih. Kenapa? Li'annal hajat huna da'iyatun litasrih, karena kondisi hajat membutuhkan dengan bahasa yang vulgar. Hatta yatabayyanal amru jaliya, supaya perkaranya jelas, tidak samar. Li'annal hudud tadra bisyubuhat, karena pidana akan terangkat kalau belum jelas. Berzina atau tidak kamu? Betul-betul berzina atau hanya sekedar memegang? Betul-betul berzina kamu? Kalau sudah mengakui, maka ini ditegakkan pidana. Kalau masih syubhat, hukum belum bisa ditegakkan. Wa tasbihu ulul rijal bil mar'ah bil khasyyan amrun dhahir. Maka dalam ayat ini kata Syekh, diserupakan tasbih atas seorang suami berada di atas istrinya bil khasyyan, menutup, seperti sesuatu yang tertutup, karena suami menutup istri. Amrun dhahir, perkara yang jelas, sebagaimana Allah annal lail yasturul ard bidhalamihi, seperti waktu malam ketika datang menutup permukaan bumi. Ya, sebagaimana suami ketika posisi di atas istri menutup. Hakadha istilah yang dipakai dengan tahosyaha. Dalam surat Al-Lail, walaili idza yakhsha, demi waktu malam apabila menutup cahaya siang. Tadi sebelum maghrib semuanya terlihat, begitu masuk matahari tenggelam yang terlihat tertutup oleh malam. Walaili idza yakhsha, itulah kalimat yang dipakai tahosyaha. Wa abbara biqaulihi, Al-Quran mengungkapkan suami menggauli istri dengan tahosyaha, bukan khosyaha, tapi sinnya ditasdid, menunjukkan sungguh-sungguh tertutup. Kalau dalam surat Al-Lail, walaili idza yakhsha. Kalau dalam ayat ini, falamma tahosyaha, pakai tasdid sinnya. Apa maknanya? Lianna takhosya ablagh, karena makna takhosya lebih dalam. Wa fihi syai'in minal mu'alajah, di dalamnya ada sesuatu yang sungguh-sungguh, betul-betul telah menutup. Walihada ja'a bil hadis, oleh karena itu dalam hadis, idza jalasa baina su'abihal arba' summa jahadaha, apabila seorang suami duduk di atas cabang istri yang empat, empat cabang, dua tangannya, dua kakinya, dia telah duduk di atasnya, summa jahadaha, lalu dia bersungguh-sungguh. Dia di sini, maka dalam ayat tahossaha, maka apabila al-julus, seorang suami telah duduk baina su'abihal arba, di antara cabang anggota badan yang empat, dua tangannya, dua kakinya, summa jahadaha, lalu dia bersungguh-sungguh menggaulinya, faqad wajabal ghusl, wajib mandi, wa illam yanzil, lanjut hadis, wajib baginya mandi, wa illam yanzil, sekalipun madza lam yanzil, yakni tidak keluar air maninya. Tetapi kalau sudah posisi seperti ini, wajib mandi. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Barakallahu fikum. Makanya dalam ayat falamma takhasyaha, dalam hadis summa jahadaha. Barakallahu fikum. Kemudian setelah dia bersungguh-sungguh melakukannya dengan istrinya, hamalat hamlan khafifa, maka sang pasangannya hamalat hamil, Allah takdirkan hamil, hamlan khafifa, hamil yang masih ringan. Apa maksudnya? Jadi maksud hamil yang ringan, alhamlu fi awwalihi khafif. Hamil, proses hamil di awalnya sesuatu yang masih ringan. Kenapa? Masih berbentuk nutfah, setetes air. Setelah itu alaqah, berubah menjadi darah. Summa mudghah, lalu menjadi segumpal, sepotong daging, masih ringan. Ya, karena masih mengandung air, membawa air, darah, atau sepotong daging manusia. Ya, masih ringan. Summa famarrat bihi, setelah itu marrat, lewatlah dengan hamilnya itu, na'am al-murur bisyai' tujawizu min ghairi ta'bin wala i'ya, lewat masa-masa hamil dalam kondisi tidak letih, tidak capek, karena masih mengandung di dalam perutnya berupa air, segumpal darah, sepotong daging. Kemudian wal makna tajawasat hadzal hamlul khafif min hari ta'bin wala iya, falamma asqalat, setelah itu menjadi berat. Asqalat ay isqal fi akhiril haml, begitu di akhir kehamilannya 7 bulan tambah berat, 8 bulan semakin berat, 9 bulan semakin berat. Wahnan ala wahnin, dalam surat Luqman, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibu yang telah mengandung dengan kondisi lemah di atas lemah. Wanita itu lemah fisiknya. Ditambah lagi di perutnya itu janin yang sudah berumur 9 bulan. Berat bagi dia. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni. Kemudian falamma asqalat da'wallaha, kedua pasangan itu berdoa. Walam yakul da'aya, di annal fi'la wawi da'awa, keduanya berdoa kepada Allah. Rabbuhuma, sebagai Rabbnya. Iya. Di sini atabil uluhiyah warububiyah. Di sini Allah sebutkan dua macam tauhid. Setelah dia sang ibu hamil semakin berat, sang ayah menunggu kelahiran anaknya, hari-hari yang sangat menentukan datangnya rezeki bernama anak. Maka keduanya pun da'wallah rabbuhuma, berdoa kepada Allah. Tauhid uluhiyah. Rabbuhuma tauhid rububiyah. Dua tauhid. Yang dipanggil adalah Allah Rabbnya. Li'anna du'a yata'allak bihi janiban. Karena yang namanya doa terkandung dua sisi. Doa itu terkandung berkaitan dengan dua sisi. Sisi yang pertama janib uluhiyah, sisi al-uluhiyah yang dia sembah. Min jihatil abdi annahu da'in, dari sisi hamba orang yang berdoa, dan Allah sebagai yang diminta. Itulah namanya doa ibadah. Sisi yang kedua janib rububiyah. Li'anna fi du'a tahsilan lil matlub. Karena di dalam doa diharapkan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Wa hadha yata'allaq yakunu muta'alliqan billah min haitsu rububiyah. Dan ini berkaitan dengan Allah, sisi yang mengatur. Ada orang yang berdoa Allah tidak kabulkan, tapi diganti yang lain. Bagaimana Ali Imran berdoa kepada Allah, bernadar, bahkan bernadar. Ini nadar tu mafi batni muharrara. Saya bernadar yang di perut kalau lahir saya serahkan ke Baitul Maqdis. Harapannya laki-laki. Tetapi apa yang lahir dari perutnya adalah seorang bernama Maryam, perempuan. Tetapi dari Maryam lahirlah Nabi Isa alaihi salam. Demikianlah Allah yang mengatur. Allah sebagai Rabb, sebagai Rabb rububiyah, kita mohon kepada-Nya yang mengatur segala urusan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.